jika kemenangan judi, menjanjikan kekayaan. Oh, oh, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Oh, oh, oh, kalaupun kau kaya, itu spektakuler dari Rara dan juga Fildan.